Oke, masih semangat? Yakin? Belum capek toh? Baiklah, goyang lagi ya. Aduh, ada kembang api. Isora. Oke, sudah siap. Kita suguhkan kembali bersama New Bintang Zenila. malamnya udah. Lagi. Pas ini ABG tuanya. Ya ABG tuanya ya.